Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'al. Al-munazzah 'anil syuraka'i wal amsal. Alladhi bayyana li 'ibadihi al-harama wal halal. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para habaib, para guru, para ustaz yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada khatibul majlis Ustaz Syafi'i Barabah. Mata'anallah bituli hayatin. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Segenap para hadirin, para pecinta Nabi Muhammad SAW yang insyaAllah dicintai pula oleh Rasulullah SAW dan kelak ditunggu di haud telaga Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang sampai saat ini senantiasa memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman, dan memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang hingga malam mulia ini, malam 1 Muharram, kita mulai awal tahun kita dengan suatu kebaikan. Maka kita berharap insyaAllah kita makmurkan semua tahun ini untuk kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita akan senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Di malam 1 Muharram, mari kita bermuhasabah. Bagaimana amalan kita? Bagaimana ibadah kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah di tahun yang lalu? Dan apa niat yang harus kita tanamkan di tahun yang akan datang agar kita bisa termasuk dari golongan yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW? Siapakah mereka yang muflih? Man kana yaumuhu khairun min amsih fahuwa muflih. Barang siapa yang tahun akan datang lebih baik dari tahun kemarin, maka dialah orang yang beruntung, maka dialah orang yang sukses, maka dialah orang yang akan bahagia di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat. Semoga kita termasuk hamba Allah yang beruntung di dunia maupun akhirat. Amin Allahumma. Mereka lah orang-orang yang disediakan oleh Allah surganya, keriduannya. Karena sesungguhnya surga Allah itu Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi hamba yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin. Allah berfirman bahwa itu surga yang kekal abadi disediakan, disiapkan untuk siapa ya Allah? Untuk hambanya yang bertakwa. Allah enggak berfirman wa uzlifatil jannatu lil habaib. Itu surga disiapin untuk para habaib, enggak. Wa uzlifatil jannatu lil ulama, juga enggak. Surga bukan untuk para ulama. Wa uzlifatil jannah li tariqah fulan, surga buat tariqah fulan atau tariqah fulan. Untuk majlis fulan atau majlis fulan, tidak. Surga milik orang-orang yang bertakwa. Maka itu kita harus tanamkan ketakwaan kepada Allah agar kita termasuk golongan yang kelak masuk surga Allah. Amin. Allahumma. Apakah itu makna takwa? Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, takwa ilahil alamina fa innaha izzun wa hirzun fid duna wal marja'i fiha dinadaraini fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Wahai orang yang menginginkan kemuliaan, kuncinya takwa kepada Allah. Kemuliaan bukan dengan harta yang melimpah. Kemuliaan bukan pada orang yang punya jabatan yang tinggi, tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ingin dalam hidupnya mempunyai rasa aman, bukan dengan harta yang melimpah maupun jabatan yang tinggi, tapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngomong masalah takwa, ngerti nggak sih apa makna takwa? Ulama berkata takwa itu diambil dari kalimat waqaf yati liqa'il, artinya menjaga, menjaga semua yang dilarang oleh Allah, menjaga diri kita dari kemaksiatan. Itulah makna bertakwa. Ada pula ulama yang mengatakan takwa itu artinya khosyah, takut. Takut melanggar perintah Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Ada pula yang mengartikan takwa adalah imtithal ma amarahullah wa ijtinab ma nawahi, ma nahah. Mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, itulah makna takwa. Ada pula yang mendefinisikan mengartikan takwa adalah takut istri tua. Dan kalau memang arti takwa yang terakhir, beruntunglah orang-orang yang beristri dan satu. Kelihatannya arti yang ini yang paling disetujui oleh para ibu-ibu. Semoga istri saya yang di belakang tidak mendengar arti takwa yang terakhir ini. Takwa adalah kunci seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beruntung orang yang bertakwa, dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka naungan di hari nanti kelak. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Ada 7 golongan kata Nabi Muhammad, di mana mereka kelak insya Allah mendapat naungan Allah. Sab'atun fi dhilli arsyillah yawma la dhilla illa dhillu, yaitu golongan orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi Muhammad, imamun adil, pemimpin yang adil. Ini pemimpin yang adil, baik mulai pemimpin suatu negeri, pemimpin suatu daerah, sampai pemimpin keluarga. Kalau mereka adil, mereka lah yang kelak mendapat naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Pemimpin yang seperti itulah yang pasti akan menjadikan suatu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga pemimpin kita adalah pemimpin yang adil. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua kata Nabi Muhammad, yang mendapat naungan Allah dari orang yang bertakwa tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini sifat orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hatinya cinta dengan masjid. Cari orang yang rajulun qalbuhu bil masajid zaman sekarang repot. Tapi kalau rajulun qalbuhu mu'allaqun bil mall, masya Allah, kayaknya itikaf kalau di mall. 3 jam, 4 jam betah, kuat, gak terasa. Tapi kalau udah di masjid, setengah jam, masya Allah, ngantuk datang. Kita kan kaki udah sakit keringinan. Tapi kalau di mall kuat, khususnya para ibu-ibu yang di belakang. Masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo didik anak-anak kita cinta masjid, karena salah satu ciri dan sifat orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mencintai masjid. Dan yang ketiga kata Nabi, syabun nasya'a fil ibadatillah. Ini yang disampaikan Ustaz Syafi'i. Tanda orang yang bertakwa adalah para pemuda yang mereka mulai kecil tumbuh ibadah kepada Allah Subhanahu. Sejak kecil udah senang maulid. Ini gak sedikit saudara kita muslim yang usianya 15, 14 udah gak seneng lagi sholawat, lebih seneng rock and roll, lebih seneng lagi disco. Tapi kalau maulid seperti ini katanya kuno. Padahal Allah memuji para pemuda yang sejak muda senang sholawat, senang beribadah. Ini tahun baru, masya Allah, pada orang bermaksiat kepada Allah. Di tahun baru biasa mereka buang waktu. Ini Ustaz Safi ngumpulin tahun baru untuk bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemuda di Singapura ini insya Allah menjadi pemuda yang tumbuh cinta kepada Allah. Amin ya rabbal. Apalagi zaman udah kayak sekarang, alhamdulillah banyak yang terhanyut dengan kemaksiatan. Masih usia muda sudah kena narkoba, minum minuman keras, dan yang lain-lain yang menjauhkan para pemuda dari Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita insya Allah selamat dunia akhirat. Caranya ya udah, suruh masuk majelis-majelis seperti ini, sertakan, karena yang namanya kumpulan itu yang bahaya. Almarhu ala dini khalilih, orang itu agamanya tergantung teman. Kalau temannya suka sholawat, insya Allah dia baik. Tapi kalau teman sukanya tak karu-karuan, maksiat kepada Allah, ya dia akan pasti maksiat kepada Allah. Semoga anak-anak kita senantiasa taat kepada Allah. Amin. Kemudian dorongan selanjutnya, rajulun da'at bu'imra'atun da'man sobin wa jamalin faqala inni akhafullah. Golongan orang yang bertakwa selanjutnya kata Nabi Muhammad adalah para lelaki atau wanita yang diajak oleh para lelaki atau diajak para wanita yang cantik, yang punya harta, punya kedudukan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi menolak dan berkata enggak mau, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana para pemuda kita? Ini kalau umpama diajak temannya wanita yang cantik waktu malam minggu, diajak nonton bioskop, kira-kira jawabannya inni akhafullah, gak mau, saya takut kepada Allah. Apa jawabannya? Wah, kalau ditolak mubadil, innal mubadirina kana ikhwanu syayatin, dan mubadil adalah saudaranya setan. Kalau mereka berkata aku takut kepada Allah, dialah lelaki, dialah wanita, pemuda yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat di satu kitab yang disebutkan di Mesir, ada seorang pemuda yang gagah, handsome, cakep. Ketika itu dia difitnah oleh seorang wanita, disuruh benerin rumahnya. Kebetulan dia adalah seorang yang benerin rumah, tukang. Kalau ada yang bocor, dia yang benerin. Suatu saat lelaki tersebut masuk ke rumah itu lagi benerin, subhanallah, dikunci rumah itu, dan perempuan tadi berkata, ayo, turuti apa perintahku, kalau tidak saya akan teriak dan berkata, kau akan memperkosaku. Subhanallah, ini lelaki takut, mengatakan gak mau, saya takut kepada Allah, terserah mau takut sama Allah. Kalau saya teriak, kira-kira siapa yang pasti akan dipukul? Yang laki-laki atau perempuan? Ya pasti yang laki-laki akan dipukul. Kemudian ketakutan, ya Allah, apa yang harus kulakukan? Tapi laki-laki ini subhanallah, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan keluar. Dia berkata, maaf, aku mau turutin semua perintahmu, kemauanmu, tapi asal satu, biarkan aku ke kamar mandi dulu bersihin badan. Masya Allah, udah cakep, handsome, bersih badannya. Ya udah kalau itu masuk kamar mandi cepat. Masuk ke kamar mandi, apa yang dilakukan lelaki tersebut? Dia malah justru BRB, buang air besar. Setelah buang air besar, gak dicuci. Malah diambil buang air besar, diluluhkan di badannya. Masya Allah, lulur herbal. Tanpa bahan pengawet. Jangan dibayangin pak. Keluar dari kamar mandi berkata, ayo sekarang mau kau denganku. Melihat hal seperti itu perempuan berteriak, enggak mau, keluar kau dari rumahku. keluar dari rumah tersebut diusir, gagal untuk bermaksiat dan berzina. Maka lelaki tersebut lari sampai di rumahnya. Sampai di rumah dia takut dan menangis, kemudian mandi bersih, kemudian sholat sunnah taubah. Setelah sholat sunnah taubah, dia ketiduran dan tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika bertemu Rasulullah, pemuda tadi berkata, "Ya Rasulullah, aku malu. Ya Rasulullah, aku takut dengan apa yang terjadi tadi dalam hidupku, ya Rasulullah. Hampir aku terpeleset jatuh dalam kemaksiatan, ya Rasulullah." Tapi Rasulullah senyum dan berkata, "Jangan khawatir, wahai pemuda. Kau malu, kau takut, tapi aku bangga kepadamu. Kau menolak perbuatan yang zina tersebut, yang hina tersebut, karena Allah. Maka aku bangga dengan seorang pemuda seperti ini." Kemudian Rasul mengatakan, "Udnu minni ya syab, mendekatlah kau kepadaku, wahai pemuda." Mendekat pemuda tersebut, dipeluk oleh baginda Muhammad. Setelah dipeluk oleh Rasulullah, badannya dielus oleh Rasulullah, dipegang, disentuh badannya oleh Rasulullah. Ketika dia bangun dari tidurnya, bekas sentuhan tangan Nabi, wangiannya, bau harumnya, dia rasakan dan dia cium dengan kecap, dengan cium, dengan bau yang begitu indah. Dan dalam riwayat disebutkan bau itu tidak hilang sampai dia mati. Hingga lelaki itu disebut di Mesir dengan sebutan Syabul Miski, pemuda bau misik, karena wanginya badan tersebut bekas sentuhan tangan Nabi besar Muhammad SAW. Ini kalau kita pengen orang jadi orang yang dibanggakan Nabi, pemuda yang dibanggakan Nabi, pemudi yang dibanggakan Nabi, jadilah seseorang yang takut untuk melakukan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, rojulani mahabba fillah, ini golongan A, golongan B, golongan manapun kumpul hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini majlis masya Allah, enggak ada tujuan lain, hanya karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada maksud duniawiya, enggak ada maksud untuk jabatan, enggak ada maksud untuk apapun, hanya untuk membuat hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira dengan apa yang kita perbuat. Insya Allah kita yang hadir termasuk golongan yang kelak akan mendapat naungan Allah di hari dia, dan naungan kecuali naungannya amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, rajulun khala rabbahu faqadat aina, golongan yang dicintai oleh Allah dapat naungan dan bertakwa adalah golongan orang yang senantiasa menangis di malam hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis takut amalannya ditolong. Menangis takut tidak ditutup hidupnya dengan husnul khatimah. Menangis melihat kekurangannya dalam berbuat kebaikan di tahun-tahun yang lalu. Menangis atas kekurangan memenuhi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mereka orang-orang yang telah mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama berkata, satu tetes air mata yang keluar karena Allah lebih afdol daripada sedekah satu gunung Uhud emas. Tapi biasanya tangisan itu datang di malam hari. Dikala kita bangun, kita karena bangun karena Allah, kemudian mengingat apa kesalahan kita dan kemudian menangis, itulah saatnya di mana Allah ridho kepada kita. Nabi Muhammad SAW pun ridho kepada kita. Mari para hadirin yang dimuliakan Allah, sempatin suatu waktu di malam hari, kemudian kita menangis kepada Allah dan kita berharap insya Allah kita semua ditutup kehidupan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi nangis karena Allah udah jarang. Tapi kalau nangis nonton film India ya dia. Nangis ngingetin utang yang gak kebayar. Nangis bagaimana para orang-orang terdahulu di majlis mereka penuh dengan tangisan. Tangisan takut kepada Allah, tangisan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para hadirin, bermodalah takwa kepada Allah, pasti kau bahagia. Waman dayya'a taqwa wa ahmala amraha tahwasyadhu fil ukba fununan nadamati, kata Imam Haddad. Barang siapa yang tidak peduli urusan takwa, sibuk ngurusin harta, sibuk ngurusin jabatan, tapi tidak mau ngurusin takwanya kepada Allah, dia orang yang bakal dirundung segala bentuk penyesalan dalam hidupnya di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat. Semoga kita termasuk golongan para muttaqin, golongan yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita disambut kelak dengan Nabi Muhammad SAW. Di hari tiada naungan kecuali naungan Allah, kita berbaris di bawah barisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang panji bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'a nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin, bersama para nabi, para aulia Allah, para syuhada, para orang-orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga para guru, para ustaz, para abadi yang hadir di tengah hayat yang mulia ini diberi oleh Allah subhanahu wa taala ma'unah dan umur yang panjang, sehat wal afiat, bisa senantiasa membimbing kita mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini apa yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.